cahaya berkilau di langit tinggi. Tarani denai di malam nanko bakal. Rindu taraga adi, udah laika pulang sabar menanti. Alah menggunung rindu di dado. Cahaya berkilau di langit tinggi. Tarani denai di malam nanko bakalam sesok surang diri di sesora sore. Rindu taraga adi, udah laika pulang sabar menanti. Alah menggunung rindu di dado. We'll be right back. rasa rindu darah ke adik. Udah laika pulang sebab mana nanti. Di seso rasa rindu darah ke adik.